Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang saya cintai dan saya muliakan. Man ya Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala sehingga pada sore hari ini kita kembali dipertemukan olehnya di majlis ilmu agama ini mengkaji kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid. Maka kita memohon kepadanya, bi asma'ihil husna wa sifatihil ula wa bismil a'zam alladhi idha su'ila bihi ajab, sebagaimana ia telah mempertemukan kita di majlis ilmu agama yang online ini agar kembali mempertemukan kita secara langsung di majlis ilmu agama yang offline dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwanil kiram, kita lanjutkan kembali dars kita. Qala bab قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. باب tentang firman Allah Jalla wa'ala, إنك لا تهدي من أحببت, sesungguhnya engkau, itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak mampu memberikan hidayah, taufiq, menentukan siapa di antara manusia yang mati husnul khatimah dan siapa yang mati su'ul khatimah di antara mereka. Siapa yang berada di atas jalan yang benar dan siapa yang berada di atas jalan yang batil. Man ahbabt, sekalipun orang tersebut adalah orang yang engkau cintai. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, tamamul ayah, walakin Allah yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan lanjutan ayat ini adalah firmannya, walakin Allah yahdi man yasha', dan hanya Allah lah, akan tetapi hanya Allah lah yang mampu memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki dan ia maha tahu siapa yang layak diberikan hidayah di antara mereka. Qala munasabatul babi li kitab tauhid anna fihi ar-radd ala ubadi al-qubur alladhina ya'taqiduna fil anbiya'i was-salihin an-naf'a wad-dharr. Bab ini diangkat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya Kitab Tauhid ini yang membahas pembahasan Tauhid. Karena pada bab ini beliau menerangkan kepada kita ayat dan hadis yang membantah para penyembah kubur, para pelaku syirik dengan kuburan, yang berkeyakinan bahwa mereka para nabi atau orang-orang saleh mampu memberikan manfaat dan mudarat. Sisi bantahan dari ayat ini kepada mereka adalah wadzalika annahu idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad harisa ala hidayati 'ammihi fi hayatihi falam yatayassar lahu wa da'a lahu ba'da mautihi fanuhiya 'an dhalik wa dhakara subhanahu anna ar-rasul la yaqdiru 'ala hidayati man ahab fahadha yadullu 'ala annahu sallallahu alaihi wasallam la yamliku dharran wa la naf'an fabatala ta'alluqu bihi li jalbi an-naf'i wa dafi'i ad-dharri wa ghayrihi min ba'd wa ghayruhu min babi aula. Karena apabila Nabi SAW saja merupakan seorang Rasul, seorang Nabi yang telah semangat memberikan hidayah, mengajak pamannya ke jalan yang lurus, ke dakwah beliau semasa ia masih hidup, Nabi juga masih hidup, akan tetapi hal itu tidak beliau peroleh, tidak terrealisasikan untuk beliau. Beliau juga telah mendoakan Abu Talib dengan kebaikan setelah ia mati, kemudian dilarang oleh Allah. Nanti akan jelaskan kepada kita ayatnya. Dilarang oleh Allah Jalla wa'ala mendoakan pamannya yang mati di atas kekufuran tersebut. Dan Allah Jalla wa'ala menerangkan kepada Nabi yang sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan seorang nabi dan rasul itu tidak mampu memberikan hidayah kepada siapa yang dia cintai sekalipun. Maka ini semua menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan mudarat dan manfaat kepada manusia. Fabathul ta'alluqu bihi, maka tidak boleh seorang menggantungkan hatinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperoleh manfaat dan agar selamat dari keburukan. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam saja seperti ini wa ghairu min babi aula, maka dan maka selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu lebih tidak mampu lagi. Subhanallah, sisi pendalilan yang luar biasa dari ayat ini. Dan ini menunjukkan istinbath, ketajaman pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim terkait pembahasan akidah. Ayat ini beliau sebutkan di dalam bab ini sebagai bantahan kepada kaum musyrikin, kepada para pelaku syirik kepada Allah Jalla wa'ala dengan mendatangi kuburan orang-orang saleh, orang-orang yang dikatakan sebagai wali dengan alasan mencari manfaat, mencari agar selamat dari mudarat, ya, atau dengan alasan syafaat dan tawassul yang juga telah dibantah oleh Syekh pada pertemuan yang lalu. Maka ayat ini menerangkan apabila Nabi SAW saja yang merupakan seorang nabi dan rasul, beliau telah bersemangat memberikan hidayah kepada sang paman ketika ia masih hidup, namun itu tidak terrealisasikan. Beliau mengajak pamannya untuk masuk ke dalam Islam, tapi pamannya tidak mengikuti beliau. Begitu pamannya mati di atas kesyirikan, beliau pun mendoakannya dengan ampunan kepada Allah. Kemudian Allah pun menegur nabinya bahwa tidak boleh mendoakan orang yang mati di atas kekufuran dengan ampunan. Kemudian Allah pun menerangkan bahwa hidayah itu murni milik Allah Jalla wa'ala. Nabi SAW tidak akan mampu menentukan hidayah taufik kepada orang yang ia cintai sekalipun. Maka ini menerangkan kepada kita, apabila hidayah saja Nabi tidak mampu memberikannya kepada orang yang ia cintai sekalipun sallallahu alaihi wasallam, sementara beliau seorang nabi dan seorang rasul, apalagi yang lebih dari itu, apalagi memberikan manfaat dan mudarat setelah beliau wafat, lebih lagi selain beliau, kata Syekh. Allahu Akbar. Oleh karenanya tidak ada satupun dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendatangi kuburan Nabi meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tiada yang mampu melakukannya, memberikannya kecuali Allah Jalla wa'ala setelah beliau wafat. Tidak ada pula di antara mereka yang datang kuburan Nabi beribadah di situ, berdoa di situ dengan alasan cari syafaat atau tawassul. Tidak ada satupun di antara para nabi yasinan di kuburan Nabi, salawatan di kuburan Nabi, zikir di kuburan Nabi, i'tikaf di kuburan Nabi, menyembelih di kuburan Nabi, apalagi meminta kepada Nabi SAW menjadikan kuburan beliau sebagai perantara untuk mendapatkan syafaat atau mendekatkan kedekatan kepada Allah serta keberkahan saja tidak mereka lakukan, apalagi meminta kepada Nabi secara langsung. Kenapa? Karena mereka memahami ayat-ayat yang seperti ini dan beberapa penjelasan yang telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu qabri 'aidan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai situs ibadah, tempat kalian yang kalian datangi berulang kali untuk melakukan sesuatu yang khusus dengan waktu yang khusus. Karena mereka juga memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'i masajid, la'nat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Nah, mereka juga memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن شيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan tiada lantunan Al-Quran di dalamnya. Karena syaitan itu lari dari sebuah rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di antaranya keanehan bin ajaib, bintu membingungkan tetapi nyata, sebagian orang menolak hadis ini sebagai dalil bahwa kuburan bukan tempat membacakan Al-Quran. Kemudian dia berusaha untuk memberikan makna kepada hadis ini yang apabila kita memperhatikannya itu disebabkan dia sudah rusak dengan ilmu filsafat dan mantik. Bahkan sebagian mereka menta'wil hadis ini dengan penta'wilan yang itu merupakan bantahan untuk dirinya sendiri dari dirinya sendiri. Sebagian orang menyatakan kan di dalam hadis ini Nabi hanya menyatakan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena di kuburan itu tidak dibacakan Al-Quran. Bukan berarti di kuburan itu enggak boleh baca Al-Quran katanya. Bukan berarti di kuburan itu enggak boleh baca Al-Quran. Gimana? Bingung enggak? Jelas-jelas Nabi menyatakan rumah yang tidak ada bacaan Al-Quran di situ itu seperti kuburan. Berarti apa? Kuburkan bukan tempatnya ibadah. Ditambah lagi dengan hadis-hadis Nabi lainnya seperti hadis di atas tadi, Allah melaknat Yahudi dan Nasara menjadikan kuburan para Nabi sebagai tempat ibadah. Baca Al-Quran ibadah bukan? Ibadah. Ada pula yang beralasan seperti kita menyatakan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti pasar, yaitu karena ribut katanya. Maka maknanya katanya bukan berarti enggak boleh ribut di pasar. Ini contoh sebagian orang yang mentakwil hadis ini. Piye iki, kalau orang Jawa bilang kita yang mendengar aja jadi bingung. Bukan karena syubhat dia, bingung karena melihat dia sendiri sedang bingung. Karena jelas-jelas Nabi menyatakan la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan tiada bacaan Al-Quran di dalamnya, karena syaitan itu lari dari sebuah rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya. Ulama yang mensyarah hadis ini menyatakan bahwa kuburan bukan tempat ya ibadah, karena Nabi melarang kita menjadikan rumah kita seperti kuburan tanpa ada Al-Quran di dalamnya. Yang kedua, makna hadis ini semakin jelas lagi dengan datangnya hadis-hadis Nabi yang lainnya. Dan kaedah dalam agama kita bahwa hadis-hadis Nabi SAW itu sebagiannya menjelaskan sebagian yang lainnya, saling menjelaskan maknanya. Saling menjelaskan makna sebagiannya. Seperti sabda Nabi, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. La'nat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Juga seperti hadis Nabi, la taj'alu qabri 'idan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai 'id, tempat yang kalian datangi berulang kali dengan melakukan ritual atau melakukan ritual ibadah tertentu di situ yang dikhususkan. Nah, subhanallah ya, tetapi karena memang hawa nafsu, sebagian orang menolak ayat-ayat dan hadis-hadis sekalipun ayat dan hadis tersebut muhkam. Sekalipun ayat dan hadis itu muhkam, kemudian mereka menolaknya dengan kaedah-kaedah filsafat atau dengan akal mereka. Ayatun billah. Naam. Qala la tahdi ay hidayah at-tawfiq lidukhul fil Islam. Yang dimaksud engkau tidak mampu memberikan hidayah adalah hidayah taufiq, menjadikan seorang itu masuk ke dalam Islam, berada di jalan yang benar. Wa amma hidayatud da'wah wal bayan fa innar rasul yamlikuha wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Adapun hidayah dengan mengajak manusia kepada jalan yang benar dan menjelaskan kepada mereka kebenaran atau kebatilan agar mereka tinggalkan, maka ini diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kepada Nabi. Nabi memilikinya. Seperti yang Allah firmankan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sungguh engkau akan memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maka tiada kontradiksi antara ayat yang menyatakan Nabi tidak mampu memberikan hidayah dan ayat yang menyatakan Nabi mampu memberikan hidayah. Kenapa? Karena ayat yang menyatakan Nabi tidak mampu memberikan hidayah, yang dimaksud dengan hidayah di situ adalah hidayatu taufiq, menentukan manusia pasti di atas kebenaran atau sebagian yang lain di atas, jadikan orang berada di atas kebenaran masuk ke dalam Islam, ya. Ini hanya, ini murni hanya milik Allah Jalla wa'ala. Sementara dimaksud dalam ayat engkau mampu memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, ini mengajak menjelaskan kepada manusia jalan Allah yang lurus. Naam. Qala man ahbabt ay hidayatah walakin Allah yahdi man yasha'u yuwaffiqu lidukhuli fil Islam wa huwa a'lamu bil muhtadin ay a'lamu biman yastahiqu al-hidayata mimman yastahiqu al-ghaya. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna ayat di atas secara global. Yaqulu ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam innaka la taqdiru ala tawfiq man tuhibbu dukhulahu fil Islam walakin dhalika innama yakunu biyadillah. Ayat di atas menerangkan kepada kita bahwa Allah Jalla wa Ala berfirman kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan taufik kepada orang yang engkau cintai sekalipun untuk masuk ke dalam Islam. Akan tetapi hidayah taufiq itu hanya di tangan Allah Jalla wa'ala. Fahuwa alladhi wafiqu man sya'alah, dialah yang akan memberikan taufiknya kepada siapa yang dia kehendaki. Wahuwa a'lamu biman yastahiquhu mimman la yastahiquhu, dan ialah yang maha tahu siapakah yang paling berhak mendapatkan hidayah taufiq dari antara manusia. Qala munasatul ayati lil bab, sisi pendalilan dari ayat ini. Anna fiha dilalatan wadihatan ala anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la yamliku dararan wala naf'an wala ata'an wala man'an. Ayat ini memberikan penjelasan yang jelas kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kemampuan untuk memberikan mudarat, manfaat, memberikan pemberian atau mencegah sesuatu dari manusia. Artinya Nabi SAW tidak memiliki kemampuan terhadap nilai-nilai rububiyah. Karena yang demikian itu murni haknya Allah. Yang mampu memberi hanya Allah. Yang mampu menahan hanya Allah. Siapa yang diberikan oleh Allah sesuatu, maka tiada yang mampu menahannya. Demikian pula sebaliknya. Siapa yang akan Allah berikan hidayah kepadanya, maka tiada yang mampu menyesatkannya. Sebagaimana siapa yang Allah sesatkan, maka tiada yang mampu memberikan hidayah kepadanya, sekalipun para nabi dan para rasul dan orang tersebut adalah orang yang ia cintai dari anggota kerabatnya, seperti paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib. Wa annal amra kullahu biyadillah fa fiha ar-raddu 'ala alladhina yunadunahu litafrij al-qurbat wa qada'il hajat. Dan ayat ini menerangkan kepada kita bahwa segala urusan ini memberikan manfaat, mudarat, mencegah dan memberi itu murni haknya Allah. Hanya di tangan Allah. Maka ayat ini merupakan bantahan kepada mereka yang berdoa kepada Nabi SAW meminta kelapangan dan menaikkan hajat-hajat mereka. Ayadhan billah. Jadi terkadang terdengar oleh telinga kita ketika kita umrah, sebagian orang ya lebih histeris ketika melewati bangunan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ketika dia sujud berdoa di dalam raudhah kepada Allah Jalla wa Ala. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Kondisi seorang hamba paling dekat di sisi Allah dari Allah adalah ketika ia sujud. Fajtahidu fihi du'a, maka bersungguh-sungguhlah, banyak-banyaklah kalian berdoa di dalam sujud. Tetapi sebagian orang justru lebih fokus, lebih serius dan lebih histeris berdoa di depan kuburan Nabi. Bahkan coba antum perhatikan kalau umrah, kalau askar itu tidak ketat menjaga, mungkin sebagian orang sudah menjilat-jilat itu bangunan. Ya. Mereka usap-usap itu bangunan. Sebagian mereka meminta kepada Nabi dengan suara yang cukup jelas. Ketiga, sebagian mereka tidak mampu berdiri di depan kuburan tersebut karena disuruh jalan terus oleh askar, maka mereka akan keluar dari pintu tersebut berdiri di sebelah kiri kiblat, ya, di lantai masjid di luar sana. Dari ujung sana mereka berdoa dari jauh ke arah Nabi, bukan ke kiblat, ke arah kuburan. Akidah adalah anugerah yang cukup mahal dari Allah Jalla wa'ala. Berdoalah kepada Allah. Ya, masyayikh dan para ulama kita, di antaranya syekhuna, saya hadir di majlisnya di ketika beliau membahas hadis Arba bin Sariyah, Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Suhaimi, dan juga keumuman para masyayikh kita, baik dalam kajian-kajian mereka pun dalam kitab-kitab, selalu mereka ingatkan kita agar selalu berdoa kepada Allah untuk dikokohkan di atas tauhid dan diselamatkan dari akidah-akidah yang rusak. Karena ketika kita melihat terkait orang-orang berada di atas akidah yang rusak, kita dapati sebagian mereka orang-orang yang memiliki IQ yang tinggi, sebagian mereka profesor, udah S3, S2, sebagian mereka penghafal hadis, tapi percaya hal-hal yang tidak masuk akal, ya, sudah menyelisih Al-Quran dan hadis dan tidak masuk akal. Beliau menceritakan bahwa ada seorang Habib menceritakan bahwa Nabi SAW itu, kuburan Nabi itu pernah kosong. Sebabnya apa? Sebabnya Nabi pergi ke Hadramaut, ke Seoul, tempat perkumpulan para Habib di Yaman. Subhanallah, dari mana ini cerita? Mana ayatnya, mana hadisnya? Di masa para sahabat terjadi peperangan, ya, tidak ada satupun para sahabat yang ketika menyatakan kuburan Nabi kosong tadi, pas gua di sono kuburan Nabi kosong, Nabi pergi ikut perang Musailamah al-Kadzab. Enggak ada. Ya. Subhanallah, ya. Tapi banyak aja yang percayanya. Ada yang menyatakan kuburan Nabi bergetar ketika Habib Fulan datang dan memeluk Habib tersebut. La haula wala quwata illa billah. Menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, mahalnya aqidah as-sahihah, aqidah yang lurus. Qala ma yustafadu minal ayah, faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas. Ar-raddu 'ala alladhina ya'taqiduna anna al-anbiya'a yanfa'una aw yadhurruna aw yatasarrafuna ba'da al-maut 'ala sabilil karamah. Ayat di atas merupakan bantahan kepada mereka para pelaku syirik yang berkeyakinan bahwa para wali mampu memberikan manfaat, mampu memberikan mudarat, dan mampu mengatur alam semesta ini. Di sebagian tempat, sebagian orang berkeyakinan bahwa wali-wali yang telah meninggal itu mampu mencegah musibah. Sehingga ada anggapan sebagian orang di suatu tempat, karena ada kuburan beliau lah, di situ enggak parah tsunami-nya. Karena bersembunyi di belakang kuburannya, akhirnya dia tidak tertembak, tidak terlihat oleh orang lain. Apa ini namanya? Syirik rububi, syirik dalam perkara rububiyah. Yang kaum musyrikin saja tidak seperti itu parahnya kesyirikan mereka. Dan itu salah satu dari beberapa sisi yang menunjukkan bahwa kesyirikan sebagian besar para pelaku syirik akhir zaman lebih parah daripada syiriknya Abu Lahab CS. Ya. Karena keumuman kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyekutukan Allah Jalla wa Ala dalam perkara uluhiyah. Adapun dalam perkara rububiyah, mereka yakin bahwa hanya Allah lah yang Maha Esa dalam mematikan, menghidupkan, dan mengatur alam semesta ini. Kemudian kata Syekh, ba'dal maut 'ala sabilil karamah. Mereka beralasan itu merupakan karamah dari Allah Jalla wa Ala. Ayadan billah. Nah, maka kita katakan tiada yang lebih hebat karamahnya ketimbang para nabi dan para rasul. Apabila para nabi dan para rasul saja tidak memiliki hal yang seperti itu, apalagi selain mereka. Nah, qala tsaniyah, faedah yang kedua dari ayat di atas adalah anna hidayat at-tawfiq biyadillah subhanahu, bahwa hidayah taufik itu murni haknya Allah Jalla wa'ala. Maka barang siapa yang disesatkan oleh Allah, fala hadiyalah, tiada yang mampu memberikannya hidayah. Dan barang siapa yang telah diberikan hidayah oleh Allah, maka tiada yang mampu menyesatkannya. Jelas? Hanya ialah yang mampu menentukan si fulan dapat dihidayah, si fulan husnul khatimah atau si fulan su'ul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Yang ketiga, itsbatul ilmi lillah subhanahu. Ayat tersebut menerangkan kepada kita sifat ilmu Allah Jalla wa Ala, bahwa Allah Maha tahu segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan sesuatu yang mustahil terjadi, andai kata terjadi, bagaimana terjadinya, maka Allah Maha mengetahui. Dan meyakini ilmu Allah Jalla wa'ala salah satu dari empat rukun iman kepada takdir. Dalam ayat ini Allah katakan wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan ia Maha tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayahnya. Yang keempat, isbatul hikmati lillahi subhanah. Ayat tersebut menerangkan kepada kita bahwa Allah Jalla wa'ala memiliki sifat hikmah, sehingga Dia memberikan hidayah kepada sebagian hambanya dan tidak kepada sebagian yang lainnya. Kemudian ia menyatakan dirinya Maha tahu siapa di antara mereka yang paling berhak untuk mendapatkannya. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha hikmah, karena hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan itu dengan ilmu. Sebagian ulama menyatakan definisi hikmah itu di antara Syekhul Islam adalah fi'lul ladzi yanbaghi 'ala al-wajhi alladzi yanbaghi fil waqti alladzi yanbaghi. Hikmah itu adalah melakukan sesuatu yang tepat dengan cara yang tepat dan di waktu yang tepat, dan itu tidak mungkin kecuali dengan ilmu yang tepat, dan ilmu tidak ada yang tepat kecuali dengan dari Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para as-salaf. Al-khamisah, yang kelima dan yang ini yang terakhir, ibtalu ta'alluqi bi ghairillah. Ayat ini membatilkan, menyesatkan sikap ketergantungan hati. Ada yang ketergantungan hati kepada selain Allah Jalla wa'ala. Subhanallah, ya. Para nabi, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling cinta kepada Nabi, orang yang paling ta'zim kepada Nabi, dan orang yang paling setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi terkait masalah hati, maka mereka tidak menggantungkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya menggantungkan hati mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Hanya kepada Allah mereka menggantungkan hati mereka. Ketika mereka berdoa, berdoa kepada Allah. Tiada satu pun di antara mereka yang datang kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Nabi. Bahkan tidak ada satu pun di antara mereka menjadikan kuburan Nabi sebab doanya itu dikabulkan, sebab ibadahnya itu lebih berkah, sehingga yasinan salawatan di situ tidak, apalagi berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan bentuk cintanya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjalankan perintah dan meninggalkan larangan beliau. Merupakan perintah beliau yang paling besar adalah mentauhidkan Allah, memurnikan hati ini hanya untuk Allah Jalla wa Ala dengan tawakal, khauf, roja, raghbah, rahbah, dan membersihkan hati ini dari kotoran syirik besar dan syirik kecil. Ya, dan yang merupakan larangan beliau yang paling keras adalah syirik. Nah, baik ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, kita cukupkan di sini, sampai di sini pelajaran mulakhas syarah kitab tauhid kita.